kau bikin ku terpesona. Hatiku berkata seperti kau yang kudamba. Benak hati tak bisa menahan lagi, meski ada yang memiliki. Ah, ku tak bisa melihat kau bersamanya, tapi tak seharusnya dengan dia kau bercinta. Jika kau merasa apa yang telah aku rasa, kau bilanglah saja kau tak lagi cinta dia. Benak hati